Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fawzan azima, amma ba'd. Ma'asyir al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba dalam kehidupan di dunia ini, yang paling agung dari kewajiban itu adalah ma'rifatullah azza wa jalla. Kewajiban kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal hak-hak Allah azza wa jal, dan menunaikan hak-hak tersebut. Inilah kewajiban kita ma'asyiral muslimin sebagai manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kecuali, yani hanya inilah hikmah. Kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbahagia dan orang yang selamat adalah mereka yang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal hak-haknya dan menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah terus untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Kitab wa Sunnah, karena dengan kita mempelajari ayat-ayatnya, kita akan mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal sifat-sifatnya. Mengenal af'al, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas salah satu surah di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, yakni suratul Ikhlas. Dan juga salah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam kitab Allah, yaitu ayat mana? Kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran disebutkan di dalamnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Disebutkan di situ Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim, Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayah. Disebutkan sifat-sifatnya, keagungan Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, melanjutkan pembahasan. Akan disebutkan oleh muallif di sini, oleh penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Beliau akan menyebutkan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menyebutkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nanti setelah selesai menyebutkan ayat, berpindah kepada apa? Hadis. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Wa qawluhu jalla wa ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Suratul Hadid, ayat yang ketiga. Disebutkan ayat ini. Ayat yang ketiga dari surah apa? Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru. Dia Allah adalah al awwalu al akhiru. Ini berarti nama Allah. Al awwal, tayyib, al akhir. Ini namanya siapa? Allah. Wal zahiru wal batinu. Dan dia Allah adalah al zahir juga al batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan sungguh dia Allah Jalla wa'ala bi kulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Semuanya Allah mengetahui, meliputi ilmunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Disebutkan ini ayat. Ya. Dikandung maksud untuk kita mengenal siapa Allah Azza wa Jalla. Allah adalah al-awwalu dan Allah adalah al-akhiru. Allah adalah al-zahiru. Dan Allah juga apa? Al-batin. Kewajiban kita ketika membaca ayat ini adalah meyakini ini adalah nama-nama Allah. Allah yang memperkenalkan siapa dia. Tidak boleh kita memberi nama Allah dari diri kita, tidak. Allah sendiri yang memperkenalkan kepada hambanya, menjelaskan siapa Allah Azza wa Jalla, asma'ahu, nama-namanya. Ya. Jadi kalau orang memberi nama Allah dari dirinya, tidak boleh. Ini termasuk penyimpangan. Ya. Ada yang memberi nama Allah dengan al-ab, bapak. Ada ya, yang memberikan nama bapak, Tuhan bapak. Ya. Ini kalau bapak berarti ada apa? Anak kan demikian. Ada batil. Ini orang memberi nama Allah Azza wa Jalla dengan nama dari dirinya, dari manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Jadi terkait dengan nama-nama Allah diterangkan oleh para ulama, nama-nama Allah adalah tauqifiyah, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan namanya. Kita tidak bisa sembarang memberi nama Allah Azza wa Jalla, tidak boleh. Sudah kita lalui beberapa nama Allah. Al-Ahad, As-Samad, ini nama-nama Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Ditambah dengan Ismullahil A'zam, Allah. Ini nama-nama Allah yang sudah kita lalui. Kemudian disebutkan dalam ayat ini, dalam suratul hadid, empat nama Allah yang lain. Al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batin. Lalu apa makna nama-nama Allah ini? Al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batin. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, berkata As-Sa'diyu rahimahullah, Syekh Abdurrahman, qad fassara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-asma' al-arba'ah بتفسير مختصر جامع واضح. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah menafsirkan nama-nama Allah ini. Empat nama Allah ini telah ditafsirkan maknanya oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itulah tugas Nabi alaihi salatu wasallam. Yubayyin ma'ani al-Qur'an. Menjelaskan makna Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidaklah Rasul wafat kecuali segala syariat, segala perintah dari Allah, hukum dari Allah telah dijelaskan kepada manusia. Dengan sejelas-jelasnya dan tidak menyisakan sedikit pun iskal. Tidak menyisakan sedikit pun pertanyaan. Ini harus kita yakini, masyarakat muslim. Sekali lagi, Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah wafat kecuali Islam ini telah disempurnakan. Dan tidak menyisakan pertanyaan lagi. Yakni segala sesuatu ada jawabannya. Yang dibutuhkan oleh manusia semuanya ada. Bagaimana tidak ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dirinci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah sunnah. Jadi tidak bisa kita memahami Islam hanya dengan Al-Quranul Karim saja. Al-Quran dan apa? Hadis. Di dalam Al-Quranul Karim Allah memerintahkan kita untuk sholat. Wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Tapi bagaimana sholat kita tidak tahu. Rinciannya, tata caranya, bagaimananya. Diawali dengan takbiratul ihram. Dan ditutup dengan apa? Salam. Di mana penjelasannya ini? Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa rakaat sholat subuh? Berapa rakaat sholat duhur? Berapa sholat asar? Berapa rakaat sholat maghrib? Berapa rakaat sholat isya? Di mana ini penjelasannya? Di sunnah. Di dalam sunnah. Mada nakro' ba'dal fatihah. Apa yang kita baca sudah fatihah. Apa yang kita baca ketika ruku. Apa yang kita baca ketika sujud. Tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Di mana kita dapatkan? Fil hadis. Di dalam apa? Sunnah. Wabillahi taufiq. Ayat ini. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Menyebutkan empat. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad fassaraha an-nabiy alaihi salatu wassalam. Dan Nabi telah menafsirkan makna dari apa? Nama-nama ini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhil asma'al arba'ah. Beliau telah menafsirkan empat nama ini bi tafsirin mukhtasar. Dengan tafsir yang mukhtasar. Tafsirnya ringkas. Jami'in. Tetapi meskipun ringkas, demikian apa? Jelas maknanya, wadih. Itulah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ringkas, pendek, tetapi demikian mendalam apa? Maknanya. Ya. Dan Allah memberikan kepada Nabi jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang pendek namun luas maknanya, mendalam maknanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Baik, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Anna Nabiya alaihi salatu wassalam qaal, adalah Nabi alaihi salatu wassalam beliau membaca wirid atau doa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Inilah tafsiran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah, antal awwalu, engkau adalah al awwal. Falaysa qablaka syai', maknanya apa? Laisa qablaka syai', tidak ada ya yang sebelummu, siapapun dan apapun. Ini sifat Allah, yakni sifat al-awwaliyah. Sifat mana? Al-awwaliyah. Karena setiap nama itu mesti mengandung apa? Sifat. Ya. Nama Allah adalah al-awwal, yakni Allah subhanahu wa ta'ala azali. Tidak berpermulaan. Tidak berpermulaan. Tidak ada yang sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-awwalu. Dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-awwal. Al-azali. Kemudian Nabi mengatakan wa antal akhiru, engkau adalah al-akhir. Engkau adalah al-akhir. Apa maksudnya al-akhir? Falaisa ba'daka syai'un. Tidak ada yang sesudahmu ya Allah apapun, siapapun. Yakni semua binasa. Semua ya akan hancur. Ya. Kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kekal. Kalau ada yang bertanya, bukankah ada makhluk-makhluk yang kekal seperti jannah, wanar, sorga, neraka kekal? Jawabannya iya. Al-jannah sorga, wa ahlul jannah dan ahlul jannah kekal selama-lamanya. An-nar neraka, wa ahlul nar juga neraka kekal selama-lamanya. Tetapi ketahuilah kekalnya makhluk ini adalah karena Allah. Ada, ya, menjadikannya kekal. Kalau Allah menghendaki hancur, semuanya akan hancur. Ya. Adapun Zat yang maha kekal, maha abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna al-akhir. Naam, laisa ba'daka syai'. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang apa namanya abadi, kekal. Naam. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Ya. Siapa yang kekal? Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ini makna al-awwalu dan apa? Al-akhir. Seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian nama berikutnya adalah al-zahir. Wa anta al-zahiru falaysa fawqaka syai'un. Nabi yang mengatakan demikian. Wa anta al-zahir, engkau adalah zahir. Falaysa fawqaka syai'un, tidak ada yang di atasmu. Jadi zat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Semuanya di bawah Allah Azza wa Jalla. Al-makhlukin, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Ini makna zahir. Al-zahir. Zahir itu yang di atas. Nah. Taib. Apa namanya? Meja ini namanya dhahrul, dhahr yang di atas namanya apa? Ya, sesuatu yang di atas, dhahr. Allah Azza wa Jalla adalah al-zahir. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang di atas dan tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah al-zahir dan tidak ada siapapun di atas engkau ya Allah. Nah, dan itulah keyakinan kita, fitrah kita juga demikian. Nah, bahkan makhlukin, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla meyakini Allah Azza wa Jalla di atas. Ya, di atas segala sesuatu. Nah, ketika kita menengadahkan tangan kita, ketika kita berdoa, ya, menundukkan mata kita ke bawah, atau ketika kita sujud, berdoa dalam sujud, ya, taib, mata kita tunduk ke bawah. Kita menengadahkan kedua telapak tangan kita. Taib. Kemana hati kita ini tertuju? Ikhwan? Tentunya tertuju kepada zat yang di mana? Yang di atas. Bahkan secara spontan manusia itu akan mengatakan, kita menunggu jawaban dari zat yang di atas. Orang lama sakit, tidak sembuh-sembuh, banyak musibah, macam-macam. Spontan mengatakan, spontan menjawab atau mengatakan, kita menunggu ya, bantuan zat yang di atas. Adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, meskipun riwayat ini riwayat yang lemah, namun disebutkan. Ya. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau pernah akan melakukan sholat istisqa. Ya. Kemudian di tengah perjalanan beliau tersenyum, karena melihat ada seekor semut ya, yang terlentang menghadap ke atas. Berdoa, minta kepada Allah agar Allah menurunkan apa? Hujan. Nabi Sulaiman mengetahui bahasa apa? Hayawanan. Wabillahi taufiq. Yani hewan pun demikian. Menengadahkan. Menghadap ke atas. Meyakini Allah Jalla wa'ala fauqa kulli syai'. Di atas segala sesuatu. Bahkan secara akal pun, akal ini tidak menerima kalau kita mengatakan Allah di bawah kita. Iya atau tidak? Tidak menerima akal ini. Ya. Allah Azza wa Jalla zat yang maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kesempurnaannya dan keagungannya, fauqa kulli syai, di atas segala sesuatu. Dan semua makhluk di bawah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang di atas Allah Azza wa Jalla. Dan inilah tafsir dari siapa? Nabi alaihi salatu wasalam, rawahu al-imamu muslim. Diriwayatkan oleh al-imamu muslim di dalam sahih. Beliau mengatakan anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un. Engkau adalah adh-dhahir, ya, makna adh-dhahir adalah tidak ada yang di atas engkau. Yakni semuanya berarti di bawah siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Di dalam ayat Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib dan amalan-amalan saleh. Jadi kalimat-kalimat thayyib ya berupa kalimat la ilaha illallah, zikir, tilawatul Quran, amalan-amalan saleh naik ke atas. Wabillahi taufik diangkat. Ilaihi kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Naik kepada Allah Azza wa Jalla ya amalan-amalan mala yang saleh. Kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Adapun nama Allah Al-Batin, Al-Batin apa maknanya Al-Batin? Falaisa dunaka syai, yakni Allah tidak diliputi. Allah tidak diliputi oleh siapapun dan apapun dari makhluknya. Wabillahi taufiq. Inilah tafsiran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa hadha yadullu ya. Ayat ini yang menyebutkan empat nama Allah Subhanahu wa taala al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin menunjukkan kamal azamati, menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha agung. Tidak ada yang meliputi Allah Azza wa Jalla. Baik dari sisi zaman atau dari sisi makan tempat. Tidak ada yang meliputi Allah. Dari sisi zaman tidak ada yang sebelum Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang kekal kecuali siapa? Allah. Dari sisi zaman. Dari sisi tempat tidak ada yang meliputi Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala fauqa kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya dan tidak ada yang di atas Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak diliputi oleh apa? Makhluk. Itu keyakinan kita ma'asyiral muslimin. Adapun membayangkan bagaimananya maka ini tidak diperbolehkan. Ketika kita menyebutkan tentang apa namanya sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sudah berhenti sampai apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Allah adalah al-awwal, tidak ada yang sebelumnya. Sudah titik, jangan dibahas. Ya. Nah, seperti bisikan-bisikan syaitan yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan atau Nabi pernah mengabarkan ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan akan datang kepada kalian kemudian membisikkan dalam hatinya dan bertanya kepada seseorang, man khalaqa as-sama, siapa yang menciptakan langit, man khalaqal ardh, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai akhirnya syaitan membisiki sebuah pertanyaan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan apa? Allah azza wa jalla. Nah, mungkin seorang dibisiki dengan bisikan seperti itu. Wabillahi taufiq. Maka Nabi memberikan apa? Memberikan jalan keluar. Kalau syaitan membisiki itu. Nah, maka Nabi alaihi wasallam mengajarkan untuk kita berhenti. Fal yantahi, segera berhenti. Jangan dilanjutkan. Ini nasihat Nabi yang pertama. Fal yantahi. Jangan dilanjutkan. Bisikan itu jangan diikuti. Satu. Kemudian segera ya melawannya dengan iman. Qul amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Hadapi dengan iman. Berta'awud. Saya beriman Allah adalah al-awwal. Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwal, falaysa qablahu syai'. Tidak ada yang sebelum Allah Subhanahu wa taala siapapun. Selesai sudah. Jangankan memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla. Zat Allah, hakikat sifat Allah. Kita memikirkan tentang makhluk yang ada bersama kita saja, kita tidak mampu. Siapa yang bisa menjelaskan di sini tentang hakikat roh? Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Iya atau tidak? Dalam keadaan kita yakin roh itu ada. Dan selama kita masih hidup, roh berarti berada pada jasad saya. Ya, belum berpisah dengan jasad saya. Tapi kalau kemudian kita dipaksa untuk menjelaskan apa itu roh, bagaimana hakikatnya, di mana, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, kita berpikir seperti itu, junun, gila akan dirasakan oleh seseorang. Namun ketika seorang sudah, kita meyakini sudah ada makhluk itu, selesai sudah. Roh itu ada, dan nanti ketika datang saat kematian, roh itu akan dicabut. Berpisah dengan apa? Badan. Itulah kematian. Kematian adalah itu maknanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menjenguk Abu Salamah ketika itu wafat. Abu Salamah wafat, beliau masuk ke tempatnya Abu Salamah telah wafat dalam keadaan mata beliau terbuka. Maka Nabi kemudian menutup kedua mata Abu Salamah, kemudian Nabi mengatakan innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu kalau dicabut akan diikuti oleh apa? Pandangan mata. Mata itu melihat, melihat roh keluar dari jasadnya. Tabi'ahul basar. Nah, sehingga terkadang kita menyaksikan orang meninggal mata terbelalak melihat ke atas. Tidak kembali lagi. Disunnahkan untuk kita menutup apa? Kelopak matanya ditutup. Wabillah itu. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kembali kepada ayat ini. Ayat ini ya, taib menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Nama-nama ini al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batin menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Keagungan Allah Subhanahu wa taala wa annahu la nihayata laha, dan bahwasanya keagungan Allah itu tidak ada akhirnya, kekal abadi. Dan juga ayat ini menunjukkan bayanu ihaqatihi min kulli wajhin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang meliputi siapa? Allah. Fa al-awwal wal akhiru, dua nama Allah al-awwal wal akhiru ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluk-makhluknya dari sisi zaman. Adapun nama Allah al-zahiru wal batinu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meliputi makhluknya dari sisi apa? Tempat. Wabillahi taufiq. Tidak ada yang meliputi Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma saraha bi ihatati ilmihi bikulli syai'." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah juga meliputi ya, segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah. Dan Allah ilmunya maha sempurna. Tidak diawali dengan kejahilan dan tidak diikuti dengan kelupaan. Beda dengan kita ikhwatil kiram, kita juga punya ilmu, ya atau tidak? Punya ilmu. Namun diawali dengan kejahilan, kita tidak tahu. Dilahirkan dari perut-perut ibu kita dalam keadaan kita tidak tahu apapun. Tidak bisa mengatakan satu kalimat pun. Diawali dengan kejahilan. Kemudian diberi oleh Allah ilmu. Sedikit, sedikit, sedikit. Hingga kita memiliki ilmu. Ya takallam, bisa bicara. Memiliki ilmu. Syai' minal ilm. Namun itu pun masih diakhiri dengan apa? Kelupaan. Kesalahan. Adapun Allahu Jalla wa'ala, ilmunya Allah adalah ilmu yang azali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala al-awwal, maka ilmu Allah Subhanahu wa taala juga azali. Tidak diawali dengan kejahilan. Dan tidak diakhiri dengan apa? Kelupaan. Nah, maka dari sini menunjukkan batilnya keyakinan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah. Yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya ilmunya Allah itu berkembang. Yang tadinya Allah enggak tahu kemudian menjadi apa? Tahu. A'udzubillah min dzalik. Itu keyakinan orang-orang apa? Rafidhah. Itulah yang disebut dengan keyakinan al-bada. Aqidatul bada. Bada yabdu. Kalau kita ada yang seperti itu, sifat itu ada. Tadinya kita menyangka ini baik, ternyata tidak apa? Baik. Itu kita. Nah, kita punya teman ya. Wah, ini orang baik. Lembut tutur katanya ya, wajahnya sebetulnya juga apa namanya menyenangkan. Baik, saya jadikan sebagai teman. Baik. selama bergaul, namun ternyata akhirnya dia mengkhianati kita. Apa yang kita ucapkan? Ternyata. Kan demikian ya? Ternyata. Akhirnya saya tahu, sesungguhnya hakikat orang ini sesungguhnya adalah penipu. Dia bukan orang yang baik. Ya. Nah, yang seperti ini diyakini oleh orang Rafidhah ada pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Ya. Tadinya Allah apa namanya mengetahui sesuatu, kemudian ya, ternyata ada sesuatu yang lain yang lebih baik yang belum Allah apa namanya ketahui. Ini keyakinan kufur. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu, meliputi segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang baru bagi Allah yang tadinya Allah enggak tahu kemudian menjadi apa? Tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wabillahi taufiq. Kenapa orang-orang Syiah memiliki keyakinan ini? Membuat keyakinan ini. Di antara maksudnya adalah untuk merusak keyakinan kaum muslimin. Ingin merusak syariat Islam. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang apa? Rafidhah. Coba kita lihat contoh penerapannya. Penerapan yang diterapkan oleh orang-orang roh kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada nabinya bahwasanya Abu Bakar fil jannah, termasuk ahlul jannah. Dan dikabarkan oleh nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Muawwad fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah fil jannah. Ini 10 orang yang dikatakan oleh Nabi, ya, semuanya fil jannah, di dalam jannah, dijamin surga. Belum lagi yang lain, Al-Hasan wal Husain, wa Fatimah, Khadijah, istri-istri Nabi semuanya adalah istri beliau di dunia dan istri beliau di mana? Di jannah. Dijamin surga. Iya. Kalau menurut orang Syiah itu akan merusak syariat Islam. Mereka mengkafirkan Abu Bakar. Abu Bakar kafir. Umar kafir. Utsman kafir. Yang tidak kafir hanya beberapa orang. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Ya. Satu lagi Miqdad Ibn Al-Aswad. Ini saja yang tidak kafir. Yang lainnya kafir. Abu Bakar, Umar, Utsman. Istri-istri Rasul semuanya juga demikian. Kafirah. A'udzubillah min dzalik. Ketika diingatkan orang-orang Rafidhah. Wahai orang-orang Rafidhah. Kalian mengatakan Abu Bakar di neraka. Ya, kafir. Umar kafir. Utsman kafir. Terus ini loh. Nabi bersabda. Bukankah Nabi telah bersabda. Bahwasanya Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Aisyah fil jannah. Khadijah fil jannah, istri Rasul fil jannah. Ini hadisnya sahih. Apa kata orang Rafidhah? Betul, itu hadisnya sahih. Betul, Nabi mengabarkan. Tetapi itu dulu. Sebelum Allah tahu. Betul, Allah mengabarkan bahwasanya mereka fil jannah. Tetapi ya, beberapa waktu kemudian tampak bagi Allah mereka tidak berhak untuk masuk apa? Surga, harusnya di neraka. Coba lihat bagaimana. Kufur. Jadi kalau kemudian berbicara dengan mereka orang-orang Syiah, duduk dengan orang-orang Syiah, berdebat dengan orang-orang Syiah, ya, adalah sesuatu yang diharamkan. Tidak mungkin akan ketemu. Ya. Mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan mereka dengan lancang yang mengatakan Al-Quran itu seharusnya turunnya kepada Ali bin Abi Thalib. Jibril salah alamat. Itu keyakinan mereka. Nah kalau memang Jibril salah alamat, apakah Allah akan membiarkan juga? Berarti celaan itu juga tertuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salah alamat sampai 23 tahun dibiarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu kembali lagi pakai kaidah ini, dalil ini. Itu dulu. Ketika Allah tidak tahu. Nah setelah itu Allah tahu. Terus apa ini? Agama ini buat mainan. Wabillahi taufiq. Ayat ini yang ada di hadapan kita, ma'asyiral muslimin, yaitu firman Allah, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu, ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Minal umuril madiyah, apakah terkait dengan perkara-perkara yang telah lalu, Allah maha tahu. Wal hadirah, atau perkara-perkara yang sedang terjadi. Wal mustaqbalah, atau perkara-perkara yang akan datang, Allah maha tahu. Wa minal alamil ulwi, apakah alam yang di atas. Was sufli, atau alam yang di bawah, di langit atau di bumi. Wa minal zawahiri wal bawatin, apakah perkara-perkara yang zahir, yang tampak, atau perkara-perkara yang batin. Wal wajibati wal jaizati wal mustahilat, perkara-perkara yang harus ada atau boleh ada atau mustahil ada, semua Allah maha mengetahui. Fala yaghibu an ilmihi, tidak luput dari ilmu Allah, ya, meskipun sesuatu yang ukurannya sangat kecil, mithqala dzarratin, meskipun seukuran apa, dzarrah, biji sawi, fil ardi wala fis sama, di langit atau di mana, di bumi. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah azza wajalla. Nah, Fatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat, ya, dari suratul Hadid, di mana Allah jalla wa ala menyebutkan empat nama ini, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita tidak bisa masuk pada pembahasan ayat berikut. Tapi kita akan sampaikan, ikhwatul kiram, sedikit tambahan dari apa yang tadi kita sebut di depan. Nah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau wafat, ya. Tapi ini sekaligus sebagai contoh, ikhwat. Sebagai contoh. Ayat ini diterangkan oleh siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau menafsirkan ayat. Itulah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak pernah beliau mendiamkan sesuatu yang beliau harus terangkan. Segala sesuatu sudah diterangkan. Sehingga kita, ma'asyiral muslimin, wajib bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita juga berterima kasih, bersyukur kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Beliau telah menjelaskan syariat Islam dengan sempurna, dan beliau wafat dalam keadaan tidak menyisakan sedikit pun dari apa yang dibutuhkan oleh apa? Manusia. Wabillahi taufiq. Ayat-ayat Al-Quran telah ditafsirkan semuanya oleh Nabi alaihi wasallam. Apakah tafsirannya dalam bentuk ucapan atau tafsirannya dalam bentuk apa? Perbuatan, bisa jadi. Seperti tentang sholat misalnya. Ya. Ditafsirkan dengan ucapan, juga ditafsirkan dengan apa? Perbuatan. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka para sahabat memperhatikan bagaimana salatnya Nabi. Bagaimana Nabi mengangkat tangan, bagaimana Nabi rukuk, bagaimana posisi sujud, bagaimana tasyahud al-awwal, bagaimana tasyahud al-akhir, apa yang dilakukan setelah sholat, dan seterusnya. Diperhatikan oleh para sahabat, karena perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam adalah tafsir dari apa? Al-Quranul Karim. Tafsir dari Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhuna bil ma'ruf. Perintah kepada kaum laki-laki untuk bermuamalah, ya, bergaul dengan istrinya dengan pergaulan yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Ingin tahu bagaimana kita bermuamalah baik dengan istri kita? Contohnya ada. Siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan Nabi adalah penafsiran dari ayat ini. Perbuatan Nabi selama beliau bergaul dengan istri-istri beliau juga tafsir dari apa? Dari ayat ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sampai kalau ada pertanyaan disampaikan kepada Nabi, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab dengan jawaban yang beliau kadang menambahnya. Menambah jawaban dari pertanyaan apa? Orang yang bertanya. Sehingga orang yang bertanya itu mendapatkan jawaban dari apa yang dia butuhkan dan mendapatkan faedah yang lain. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan penjelasan apa? Nabi alaihi salatu wasallam. Wanahtim bihi, kita tutup dengan contoh ini. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bertanya tentang ya, apa yang menimpa dirinya. Dia seorang nelayan yang biasa pergi ke laut. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma. Ya Rasulullah, kami ini nelayan yang biasa melakukan perjalanan di tengah laut. Kita membawa air tawar sedikit, tak bisa membawa banyak. Fa in tawadda'na bihi aqishna. Kalau datang waktu sholat, kita gunakan air tawar ini untuk berwudu, kita akan kehausan, habis air tawarnya kalau kita gunakan untuk apa? Wudu. Afana tawaddu min ma'il bahri? Bolehkah saya berwudu dengan air laut? Pertanyaannya ini. Yang dibutuhkan ini. Ya atau tidak? Jawabannya apa? Seharusnya kan? Iya. Cukup. Cukup atau tidak? Kalau Nabi mengatakan, iya. Boleh. Wudu dengan air laut. Selesai sudah. Tetapi ternyata Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawaban lebih daripada apa yang dibutuhkan. Nabi tidak menjawab dengan kalimat, iya. Na'am. Tidak. Tetapi Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa tahuru ma'uhu. Laut itu airnya tahur. Suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu. Dan hewan-hewan laut itu bangkainya halal. Jawabannya lebih daripada apa yang ditanyakan. Kalau jawaban Nabi hanya mengatakan boleh, maka orang ini mendapatkan faedah betul. Berlayar, datang waktu sholat, mau wudu, wudu dengan air laut. Tapi akan mendapatkan masalah lagi ketika dia tidur kemudian junub. Kalau wudu, kemarin ada jawaban dari Nabi, boleh. Tapi kalau mandi, janabah, boleh atau tidak? Bingung lagi. Besok datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau junub bagaimana? Berarti kan butuh tanya lagi, ya atau tidak? Ya. Tetapi ketika Nabi mengatakan, huwa tahuru ma'uhu, laut itu suci dan mensucikan airnya, artinya boleh untuk wudu. Untuk mandi boleh atau tidak? Boleh untuk mandi, mandi janabah. Boleh untuk menghilangkan najis. Ada najis di pakaian disuci dengan air apa? Laut, bisa. Bisa digunakan untuk masak. Ya. Bahkan tidak perlu garam, kan demikian. Tidak perlu pakai garam. Sudah sangat banyak mengandung garam. Bisa untuk disuling airnya. Disuling. Butuh air yang tawar, disuling. Nah, tidak perlu pertanyaan. Boleh tidak menyuling air apa? Laut. Nah, air laut itu apa? Ya, suci. Disuling pun juga tidak masalah. Dan digunakan untuk yang lain. Apabila itu. Tapi beda kalau jawabannya hanya iya. Maka akan menyisakan sekian banyak apa? Permasalahan. Ditambah lagi faedah oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan jawaban beliau, al-hillu maitatuhu. Bangkai hewan-hewan laut, ingat. Bangkai hewan-hewan laut. Bukan bangkai yang ditemukan di laut ya. Bangkai hewan-hewan laut. Nah, ikan laut, ada ikan paus terdampar, sudah mati, halal. Walaupun namanya anjing laut, walaupun namanya singa laut, ya. Walaupun namanya apa? Ya. Apalagi yang di darat itu haram. Singa haram, ya. Anjing juga apa? Haram. Tapi kalau di laut, ya. Anjing laut maksudnya. Ya. Bukan ada bangkai anjing di laut, oh halal ini. Nah, ya. Yang halal itu adalah hewan laut yang mati. Ya. Baik. Adapun kalau ada hewan-hewan laut yang membahayakan seperti mengandung racun dan seterusnya, maka dia haram dengan sebab yang lain. Ya. Kalau memang itu mengandung racun misalnya, tidak boleh. Ya. Baik. Apakah itu namanya anjing laut, singa laut, ya. Macan laut kalau ada. Tahu saya, tidak tahu. Tidak ada. Ya. Kalau memang itu adalah hewan-hewan laut, kemudian dia mati, ya. Baik. Maka dia apa namanya adalah halal makan, apa, halal bangkainya. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, sekian sebab ini menjadikan syariat Islam ini disempurnakan oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat Islam ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat dalam keadaan tidak menyisakan sedikit pun perkara yang kita butuhkan kecuali telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini barangkali ikhwatil kiram yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika wa habibina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.